Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan Ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 19 Oktober 2021. Kita akan melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan 70, bait yang ke-20 sampai 21, halaman 104. Nah. Dan di situ jelaskan tentang kemarin kita membahas apa mas? Nah, tentang kam, aisu, amsi, ya ini kaitannya dengan bahwasannya berkaitan dengan lafad. Ini masih mu'rab dan mabni ya. Nah, namun sebelumnya kita baca matan dulu. Nah, yalah, dan saya kira. Yuk. Nah. Ulama alif rahimahullah. Oral of the record ya, the record on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal ya Habib, ya Allah. Jangan kencang ya. Atau ini helm-helm pancing-pancing so kencang Alf ya. Itu berganga mas. Qaribul aqsa bi lafdin jazi wa tabsutu badla bi waqtin mujazi wa taqtadi ridha bi ghairi sufti fa'iqatan anfiyata bi muhti wa huwa bi sakin ha'izin tafdila mustawjibun sana yal jamila wallahu yaqdi bi hibatin mu'afira li wa laku fi darajatil akhira wa kalamu wa ma yata'allahu bin kalamuna lafdun mufidun kastaqim Basmun wafidun summa harfudil karim. Terus lanjut kok. Terus. Wahiduhu kalimatun wal qalu'an wa kilmatun biha kalamun qad yu'an. Jari watan min wanida wa'al wal musladim bil ismi tamsisun hasal. Ita fa'al tawa atat wa yaf ali wa nuni akbilan. Nah ini salah itu. Akbilan, nah itu kelahan itu. Jadi koreksi sekalian. Dipiye. Nah itu kan. Itu sampai nyanyi ininya jadi muter-muter dewe. Allah Ustaz. Wa nuni akbilan fi'lun yang jadi. Siwa huma harfun ka alwa fi wa lam. Oh, harfun enggak ada. Siwa humal harfun ini ra ono. Siwa humal harfu ka alwa fi wa lam. Fi'lun mudhari'un jali kam ka ya syam. Lam kae. Mudhari'un jali lam ka ya syam. Ana wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lul amri fi'lal amri. Fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru kin lam yakun lin nuni mahal bihi wasmun nahwu soh wa hayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani la syabahil wad'i bisma jitana wal ma'nawiyi fi mata wa fi huna wakan wakan liyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usilah wal mu'rabul asma'im maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lun amri wa amrin wa fi'lun amrin wa mudiyin fi'lu amrin fi'lu amrin wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nunin inasin kaya nuni inasin nunin inasi kaya bukan nunin nuni inasin. Nuni inasin kaya rukna man putih. Mas. Ini 2122. Padahal. Ini kita bahas baru ini. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Kullu harfin mustahiqun lil bina. Aslu. Wal aslu. Wal aslu fil mabni an yusakana. Ayo, wis lah. Terus ini dua-duanya. Amin. Fakin wadu kasrin wadom wa kaaina amsi hai suwas sakin kam. Ya, islah. Alam abdiharik. Ya, qala mu'alif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbilla khaira maliki musallin ala nabiyil Mustafa wa alil mustakmilina syarafa. Wasta'inullah fi alfiyyah maqasidu nahwi biha mahwiyyah. Tuqarribul aqsa billahdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridhan bighayri sukti fa'iqatan alfiyyat amni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'il jamila wallahu yakdi bihibatin wafirahdi walahu fi darajatil akhira الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتا مسواسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل الأمر وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم نعم nah kemarin kita bahas pembahasan pelik ya pembahasan detail dan pelik. Pembahasan yang sebelumnya membahas yang 22 dan 21 dan 22. Waqulu harfin mustahiqun lil bina. Setiap harf itu mustahiqun lil bina. Bukan apa kemarin? Ya, asluhu mabni atau mabni langsung. Tapi disebutkan kullu harfin mustahiqun lil bina. Ini untuk wazannya. Setiap harf ini berhak untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni an yusakkana, dan asal dari mabni itu adalah disukunkan. Sedang akan ditanya ketika mabni selain dari sukunkan. Nah. Kemudian yang kedua-dua, wa minhu du fathin wa du kasrin wa dham. Minhu di sini apa? Mabni. Ka di sini aina amsi haitsu wa sakinu kam. Ka di sini adalah mislu. Di manakah kemarin kita sudah membahas apa Mas? Ka itu tashbih, taukid, kemudian ta'lil, kemudian isim. Di tafsir surat Al-Qasas. Jadi ka aina, aina di sini du fathin. Kemudian du kasrinya yang dikasrohkan adalah amsi. Haitsu wa dham. Nah, wasakinnya adalah kam. Nah, ini sudah kita bahas tentang pembahasan kemarin kita bahas tentang wazan, Mas. Kalau dikatakan kenapa harus kullu harfin mustahiqun lil bina dan kullu harfin mabniin, itu sudah selesai kan? Tapi ini untuk apa, Mas? Untuk ketukannya dan wazannya itu pas menurut Ibnu Malik. Itu ketika kita berusaha untuk membela beliau. Kemudian di sini ada dua faedah. Kata-kata mustahiqun lil bina, ini ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah bayanu annahu mabniyun, bahwasanya dia itu mabni. Faedah yang kedua adalah bayanu anna, ya, annahu mabniyun ala istihqaqi. Ini maksudnya apa? Harf. Ya, bayan bahwasanya mabni itu harf ini mabni. Kemudian penjelasan bahwasanya harf ini adalah mabniun an istihqaq. Ya. La yastahiqu an yu'raba. Itu tidak mempunyai hak untuk menjadi i'rab. Artinya di'irabkan, dijadikan mu'rab. Li'anna al-i'raba innama yuksadu bihi bayanu atharil amal. Mu'rab itu atau i'rab di sini adalah yang diinginkan, yang dituju itu adalah penjelasan tentang pengaruh dari amil, pelaku. Wal harfu la tu'athiru fihi al-awamil syai'an. Dengan harf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap apa pada amil-amil yang ada, Mas. Mau ada jar, ada mau dari mansub dan yang tetap aja itu seperti itu, Mas. Makr, Mas. Idan fala hajata ila qawnihi mu'raban. Jadi tidak perlu kemudian itu di bentuknya mu'rab. Fahuwa mustahiqun lil bina, karena dia itu sudah berhak untuk menjadi mabni. Fasawabu annahu laisa hunaka i'tiradun ala Ibnu Malik, dan ini tidak ada pertentangan kepada Ibnu Malik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang khulasatul kamal. Kalam bahwasanya anna jami'al hurufi mabniyatun, seluruh huruf ini hukumnya apa? Mabni, Mas. Mabni. Antum terus katakan. Berarti kalau mabni, huruf ini enggak pernah nikah-nikah, Ustaz? Ya. Itu untuk manusia, bukan untuk harf. Ini untuk kias saja, Mas. Untuk takribudihan. Maka disebutkan di sini, ala harfin wahidin. Satu. Kemudian dua harf, tiga harf dan empat. Ini contohnya tadi seperti itu. Nah, Jadi setiap isi, setiap huruf itu tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab. Nah, wal aslu fil mabni an yusakkana. Asal dari mabni itu adalah an yusakkana. Disukunkan. Nah. Jadi maksudnya di sini al aslu fil mabni an yusakkana. Nah. Nah. Dorobu. Dorobu ini karena bersambung dengan qaul jamaah. Nah. Kemudian yadribna ini seperti yarukna. Ya. Kemudian lakin limada bunia ala sukun. Kenapa dimabnikan berdasarkan sukun? Ini kemarin kita bahas juga. Sudah kita bahas. Saya sebutkan di sini wa minhu ay mabni du fathin wa du kasrin wa dhamma. Nah. Ams ini juga sama untuk kasrah. Kalau yang tadi berkaitan dengan fathah, aina, kaifa, laita, la'alla. Nah. Ya. Wa zurtuka fi ams. Ams itu mabniyatun 'alal kasri fi mahali jarrin. Ya. Ams itu adalah mabniyah. Alal kasri, mabninya atas kasroh, fi mahal jar, dalam posisinya dia itu sebagai jar. Nah, misal mabni alal kasri aidan hadam nazal. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas ini, mas. Wasakinukam. Ya. Sakin. Maksudnya sakinukam itu apa, mas? Harf yang disukunkan. Ya. Karena harf itu, oh mas, ada yang du fathin, du kasrin, dom, dan sakin. Ada empat. Yang enggak ada apa, mas? Hmm? Ayo. Tanwin. Kemarin ada. Nih, antum lihat. Ini kan. Ya. Misal alladhi kasar. Du fathin. Wa du kasrin wa dham. Du fathin, du kasrin wa dham. Ya kan? Tambah di sini nanti dengan sukun. Nah. Ada empat. Yang enggak ada apa? Hmm? Apa mas? Ya kan asalnya dari harf itu mabni ala sukun, ya mabni semuanya ada, ya du fathin wa du kasrin wa dhamm. Nah kemudian ini wasakinu kam walam yakul wakam faqat wadhalika li munasabatin lafdiyatin wa munasabatin ma'nawiyatin. Ini pertama, ini kedua. Kalau disebutkan ada dua, antum sebut satu dua. Kalau ada tiga dan seterusnya, antum tulis di situ satu dua tiga dan seterusnya. Waqalu wassakinu kam. Sakin di sini kam. Ini yang sukun, Mas. Sakin itu yang sukun. Yang sukun. Maka ini kam. Walam yakul, dan tidak dia katakan wakam. Wakam. Ya, wakam. Fakot saja. Wadhalika limunasabati lafdiyatin wa munasabati ma'nawiyatin. Karena ini yang demikian itu ya ada munasabah. Ada apa? Korelasi. Korelasi yang positif. Ya, munasabah. Lafdiyatin wa munasabatin ma'nawiyatin. Ini karena ada munasabah, berkecocokan. Ya, berkecocokan secara lafaz dan berkecocokan secara maknawi. Makna. Fama munasabatul lafdiyah, sedangkan kecocokan yang lafaz. Fali ajli iqamatil bait. Li'annahu law qala wa kam faqad ya di sini langkasaral baitu. Betul-betul baitnya itu akan hancur. Kalau disebutkan wakam di sini faqat saja. Wa amal munasabatu al-ma'nawiyatu, sedangkan munasabahnya maknawiyah, yang maknawiyah. Fali annahu lamma qala wal aslu fil mabni an yusakkana. Karena di situ ketika berkaitan dengan korelasi maknanya adalah karena saat itu dia mengatakan wal aslu fil mabni an yusakana. Asal dari mabni itu adalah disukunkan. Ka'annahu qala sakinul ladhi ja'a 'ala al asli. Yaitu adalah sakin ya, sukunnya itu, yang sukun itu datang dalam asli. Ya. Mithlu kam. Kam. Ya. Ada di sini ada Pak Kamto, Pak Kam apa lagi? Ada yang tahu? Hmm? Nah. Fajalulahu jumlatan mustaqilatan. Kam ini dijadikan jumlah kalimat yang menyendiri, mustaqilatan. Kayak mustaqilatan ini biasanya apa, Mas? Introvert, Mas. Ya, sukanya mustaqilatan. Tidak mau berbagi dan tidak mau mengabarkan. Meneng, gendem, anteng. Ya. Ini mustaqilatan. Li'annahu wal aslu, karena ini adalah asalnya. Asalnya apa? Sukun. Wa hadhihi manqabatun lisakin. Ya. Manqabatun lisakin. Apa itu manqabatun? Dijelaskan bahwasanya itu diambil dari niqab, naqaba, menutup, ya, menutup, sehingga wahadi manqabatun lisakin, ya, ini menutup, ya, dari yang sukun, paham tak sih? Nah. Kemudian wa amal qaulul ba'dil muhassin, dan sebagian orang yang di sini memberikan komen innama ja'ala lahu jumlatan mustaqilatan liyubayyana anna al-mabniyya 'ala as-sukuni katsirun. Ya, sesungguhnya dia menjadikan ada jumlah mustaqilatan, jumlah kalimat yang menyendiri. Liyubayyina, untuk menjelaskan, annal mabniya ala sukuni katsirun, bahwasanya mabni berdasarkan sukun, atas sukun di sini banyak sekali. Fahada wa in kana qad aradahu al-muallif, ini apabila muallif di sini menginginkan, lakinal mabniya ala sukuni katsirun, karena namun mabni berdasarkan di atas sukun ini banyak sekali. Ma'rufun, dan dikenal. Min qawlina, dalam perkataan kita, al-aslu fil mabni an yusakkana, asal dari mabni itu disukunkan. Falladhi narahu annahu innama ata bi jumlatin mustaqilatin litamthili bisakin li'annahu wal aslu. Lihat di sini, falladhi narahu, yang kita lihat dia, annahu innama ata bi jumlatin, kalau dia itu membawa suatu jumlah yang mustaqilatin, yang ya, istilahnya menyendiri, litamtsil, untuk pemisalan, bisakin dengan sukun, li'annahu wal asl, inilah yang menjadi hukum asalnya. Nah, wa qawluhu ka, ka ini di sini sama dengan aina, amsi, haitsu, dan juga wasakinukam. Jadi di sini tentang perkataannya ka aina amsi, seperti aina. Aina itu apa? Di mana? Ams, kemarin. Haitsu, di mana wasakin. Begitu juga haitsu dan asakin yang menyebutkan, yaitu kam. Contohnya apa? Kam. Ma dzakara al-mu'allif huna 'ala sabil al-mithal. Apa yang disebutkan oleh mu'allif di sini adalah sebagai bentuk pemisalan saja. La 'ala sabil al-khair, la 'ala sabil al-hadri. Dan ini bukan dalam rangka untuk apa? Jadi kalau misalnya ma dzakara al-mu'allif huna 'ala sabil al-mithal, ini dalam rangka jalan untuk memisalkan. Dan ini tidak untuk jalan untuk apa? Asr, pembatasan. Nah. Nah, sekarang penjelasan. Wa hal hadzal bina'u mukhtalifu sababuhu ikhtilaful awamil? Itu wa hal hadzal bina'u mukhtalifu sababuhu ikhtilaful awamil. Apakah bina ini, artinya apa, yang mabni ini mukhtalifu sebab, ini bisa ya, jadi kalau misalnya antum lihat wa hal hadzal bina, mabni ini mukhtalifu, berbeda sebabuhu, sebabnya ikhtilaful awamil, karena sebab perbedaannya amil-amil. Jadi kan disebutkan bina itu ada du fathin, du kasin, du domin, wa usukun, takin di situ. Dan ini kenapa ada perbedaan awamil, mas? Awamil. Tahu awamil, mas? Awamil. Jamak dari amil. Ya, banyak pelakunya. Al-jawab la. Laisa sababuhu ikhtilaf al-awamil. Sebabnya itu bukan karena perbedaan awamil. Li'anna al-mabniya la yataghayyaru abadan. Karena yang mabni itu tidak akan berubah sama sekali. Taqulu mathlan, oh, katakan yasurruni man yukrimuka. Menyenangkan kepadaku siapa orang yang telah atau orang yang telah Yasuruni man yukrimuka. Ini tadi kok roto cah bacana. Wis bengi ya. Jadi yasuruni membahagiakanku, menyenangkan bagiku, man yukrimuka. Orang yang apa yukrimuka menghormatimu. Wa akrim man yukrimuka. Dan kabarkanlah akrim, ya kasih sayang, man yukrimuka, orang yang telah memberikan kasih sayang kepadamu. Nah, wa marartu biman yukrimuka, aku telah melewati orang yang telah ya yukrimuka, telah menghormatimu. Fa di sini faman lam tataghayyar ma'a anna al-awamila ikhtilafat. Faman fil misal awal fi mahali raf'in fa'ilun wa fil misal thani fi mahali nasbin maf'ulun bihi wa fi misal thalith fi mahali jar ya jarin wa bi harfil jar. Nah, jadi jawabnya tadi tidak, tidak bisa seperti itu karena sebabnya itu berubah-ubah. Ya, ikhtilaful awamil berubah-ubah amilnya. Li'anna al-mabniya, karena mabni itu la yataghayyar abadan. Mabni itu tidak berubah, Mas. Selama-lamanya tidak berubah, Mas. Paham ya? Takulu masalah, engkau katakan contohnya, yasuruni man yukrimuka, menyenangkan kepadaku orang yang telah menghormatimu. Akrim man yukrimuka, ya hormatilah di sini man yukrimuka, orang yang telah menghormatimu. Wa marartu biman yukrimuka, aku melewati dengan orang yang engkau yang telah menghormatimu. Faman di sini lam tataghayyar. Ya. Annal awamila ikhtilafat. Karena berapa di sini awamil amil itu ikhtilafat. Berubah-ubah, Mas. Berbeda-beda, Mas. Tidak ada yang sama. Ikhtilafat. Faman di sini contohnya, fil misal awal, dalam contoh yang pertama, fi mahali raf'in fa'ilun, dalam mahalnya raf'in fa'ilun sebagai fa'il. Wa fi misal tsani, dan contoh yang kedua, fi mahali nasbin, dalam apa? Mahali nasbin. Ya, kedudukannya nasab. Maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bihi. Wa fi misal tsalitsi, dan contoh yang ketiga di sini adalah fi mahali jarrin bi harfil jar. Karena di sini fi mahali nasabin. Nah. Dan kalau misalnya antum lihat fi mahali nasabin maf'ulun bihi. Ya. Wa fi misal tsalitsi, contoh yang ketiga, mahali jar bi harfil jar. Ya, mahali jarin kedudukannya jar bi harfil jar, dengan huruf jar. Fal khulasatu, masih 3-4, Mas. 3-4 menit, tenang aja, Mas. Si panjang. Fal khulasatu, khulasahnya, annal kalimata tanqasimu ila thalathati aqsamin. Kata ini ya tanqasimu, ya terbagi ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga macam, ismin wa fi'lin wa harfin. Wa taqaddama annal isma yanqasimu ila qismaini mu'rabin wa mabni. Nah, ini mabni satu, Kemudian wal fi'lu yang qasimu ila qismain, sedangkan fi'il ini terbagi menjadi dua. Qismun mabniin bi kulli halin wa huwa al madhi wal amr, wa qismun mu'rabin wa mabniin wa huwa al mudhari. Ini ada dua di sini. Satu bagian mabniin bi kulli hal, macam yang pertama mabni mas bi kulli hal, dengan segala kondisi, semua kondisi dia mabni. Wa huwal madhi wal amr, itu adalah madhi dan amr, fi'il madhi dan fi'il amr. Wa qismi mu'rabin, dan qism mu'rab, bagian dari mu'rab. Tadi qism mabni ini yang satu, kemudian isim mu'rab ini yang dua. Ya. Wa mabniin huwal mudhari, dan mabni ini adalah mudhari. Awal mudhari. Sekarang kita bahas wal harfu kulluhu mabniin. Ini sudah sepakat, Mas? Ya. Harf ini seluruhnya adalah mabni. Wa sababu fi dzalika annal, ya, penjelasan yang demikian itu karena annal awamila la, ya, karena amil-amil itu la tasal, gitu. Nah. Sebentar, ini jadi ngejelas ini. La tatasallatu alal harf. Amil itu tidak kemudian nyampur dengan harf, Mas. Falam yahtaj ila i'rab, maka tidak butuh dengan i'rab. Nah. Walau qulta mathalan, ya, engkau katakan di sini marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Wal fi'lu huna lam yatasallatu 'ala al ba, dan fi'il di sini tidak ada gabungan dengan ba. Ya. Bal tasallatu, ya. Bal tasallatu 'ala majrur. Bal tasallatu 'ala al majruri. Wa li hadha sarat al hurufu kulluha mabniyatan, karena al-awamil la tatasallatu 'alayha, fala tahtaju ila ta'yirin aw akhirih. Nah. Jadi di sini harf semuanya mabni. Dan sebab yang demikian itu adalah amil-amilnya la tatasallatu 'alal harf. Artinya dia tidak bisa tatasallatu, berinteraksi yang kemudian nyambur kepada dengan harf. Maksudnya apa? Amil. Misalnya apa? Innallaha. Itu juga seterusnya akan berubah. Padahal tadinya sederhana, tapi kemudian tergantung awamilnya. La tasallatu 'alal harf, dan ini tidak bercampur dengan huruf. Ya. Artinya kalau falam yahtaj ilal i'rab, maka tidak butuh dengan i'rab. Kenapa? Karena di dalamnya tidak butuh adanya interaksi, tidak ada misalnya menjadikan itu berubah ketika ada amil. Amilnya tetap seperti itu. Kalau qulta mathalan, maka engkau katakan marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Ya, aku melewati Zaid. Fal fi'lu huna lam yatasallatu. Ya. Jadi fi'il di sini belum, lam yatasallatu. Ini belum misalnya, ya, belum campur, Mas. Alal ba, dengan ba. Ini kan bi Zaidin. Marartu, ya. Fi'ilnya ini belum ada. Lam yatasallatu alal ba. Ini belum tentu ada di sini interaksi atau gabungan atau campuran kepada ba. Ba yang mana? Di ini maratu bi zaidin. B-nya Mas. Bal tasallata 'alal majruri. Tapi bisa juga dengan yang majrur dikasrahkan. Wali ada saratil hurufu kulluha ya mabniyatan. Oleh karena itu di sini kita ya wali hada saratil hurufu, maka huruf-huruf itu kulluha mabniyatan, semua huruf itu adalah mabni. Karena li anna al awamila la tasallatu fi 'alaiha, karena amil itu tidak mencampur ya alaiha padanya. Fala tahtaju ila taghyirin au akhirih, maka tidak butuh untuk taghyir berubah-ubah au awakhirha atau yang awakhirha akhirnya ini Mas. Nah, yang ke-23. Anak tabi biadal kudrah. Ya. Semoga Allah Azzajal menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menghisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.